Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Baik, kita baca hadis ats-tsani wa tis'un al-qira'ah indal jami' ya sawa'un min kutubihi aw min hifdhihi, yang tidak menghafal dari kitabnya. Hadis Aisyah. Naam, ahsantum. Hal min tulab lam yahzurul majlis, yang ada di sakan. Naam, begitu juga yang ada di rumah tulab. I'dad, tadribud du'at, kemudian barakallahu fikum tahfid al-thalid, untuk segera masuk ke masjid. Kita melangsungkan membaca hadis ats-tsalis wa tis'un an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. حديث yang ke-93 dari حديث أبو بكر رضي الله تعالى عنه, beliau berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkumu ahadun bainatsnain, jangan ada seseorang memutuskan perkara antara dua orang, wa huwa ghadban, dan dia dalam kondisi marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ada seseorang memberikan hukuman menyelesaikan persoalan di antara dua orang, wa huwa ghadban, dia dalam kondisi marah. Muttafaqun alaih. Mari kita baca syarah beliau rahimahullahu taala. Hadzal haditsu yadullu ala umurin. Hadith ini menunjukkan atas perkara-perkara. Ahadiha au ahaduha nahyul hakimi bainan nas ayyahkuma fi kulli qadiyatin muayyanatin bainatnain wa huwa ghadban. larangan kepada hakim antara dua orang bila memutuskan satu persoalan tertentu antara dua orang, dia dalam kondisi marah, dilarang seseorang hakim memutuskan satu persoalan yang berkaitan dengan dua orang, persoalan tertentu, dan dia dalam kondisi ghadban, dalam kondisi marah. Sawa'un kana dhalika fil qadaya diniyah au dunyawiyah. Sama persoalannya itu dalam persoalan agama atau persoalan dunia. Tidak boleh seorang hakim memutuskan persoalan baik dunia ataupun urusan agama ketika dia ghadban, yaitu marah. Kenapa dilarang? Ada apa dengan sifat marah? Barakallahu fikum. Al-jawab, وَذَلِكَ لِمَا فِي الْغَضَبِ مِنْ تَغَيُّرِ الْفِكْرِ وَانْحِرَافِهِ. Karena pada sifat marah itu terjadi perubahan pikiran seseorang. Berubah pikirannya. وَانْحِرَافِهِ. Terjadi ya penyimpangan, barakallahu fikum, dalam berfikir. Artinya sudah tidak jernih lagi memutuskan sebuah persoalan atau perkara dalam kondisi marah. Pikiran akan terjadi perubahan, barakallahu fikum, ya, kemudian akan bisa menyeleweng atau menyimpang, berpaling dari hakikat persoalan. Kata beliau, wa hadzal inhirafu lil fikri yadurru fi istihdarihi lil haqqi. Terjadinya keberpalingan pikiran akan berdampak negatif menghadirkan kebenaran. Allahu Akbar. Kalau seseorang sudah berubah pikirannya karena marah, tentu akan berdampak negatif, memudaratkan ketika ingin menghadirkan al-haq. Ketika menghadirkan al-haq, barakallahu fikum. Wa yadurru aydan fi qasdihil haqqa. Tidak hanya menghadirkan kebenaran itu, bahkan memudaratkan, membahayakan juga dalam tujuannya kepada kebenaran. Membahayakan. Yadur barakallahu fikum. Wal ghardul asli lil hakim wa gairihi. Sementara tujuan yang utama bagi seorang hakim atau selain hakim, qasdul haqqi ilman wa amala, mencapai kebenaran baik ilmu ataupun praktik, yaitu amal. Ini kan tujuan, barakallahu fikum. Kita datang, kita belajar, kita mengajar, semuanya adalah tujuannya al-haq. Sampai ilmu kita kepada kebenaran dan kita bisa mengamalkannya. Ya, barakallahu fikum. Tentu persoalan bagaimana marah, kayaknya kita semua ini sudah mengalaminya dan bisa merasakan betapa sulit dengan marah apabila datang. Tenang pikiran, tenang jiwa. Barakallahu fikum. Tidak berat. Lisan akan mudah dan gampang untuk digoyang. Apalagi kalau sekarang kemajuan media sosial. Seorang marah kepada suaminya, sang istri, nulis status. Dibaca oleh semua pihak. Mendunia. Status barakallahu fikum. Mengutarakan ya isi hatinya dalam kondisi marah itu di status. Dia tidak sadar. Ini urusan rumah tangga mbok ya o. Dijaga. Jangan sampai barakallahu fikum semua orang tahu. Karena semua orang ya punya persoalan rumah tangga masing-masing. Barakallahu fi. Ya, disimpan. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita semuanya menginginkan kebenaran barakallahu fikum. Tidak ada istilah keluarga sebaik apapun dia yang tidak punya problem di dalam rumah tangga. Terkadang kan kita melihat ada orang tenang. Ya. Di rumah banyak problem. Kenapa kok bisa tenang? Ya dia bisa menahan belajar, menahan marahnya. Akan disebutkan nanti. Karena kalau sudah marah, wah, semuanya bisa keluar. Semuanya bisa keluar. Yang dulu-dulu diungkit, kejelekan istri diungkit, aib-aib istri diungkit. So, istri tidak mau kalah, sampean juga punya aib loh. Saling ungkit aib. Ya, barakallahu fikum ya piring, pecah, kaca jendela pecah, jendela pecah, ini pecah, bubak pintu. Marah barakallahu fikum. Ada orang yang memang terlihat dari raut wajahnya menyimpan sesuatu. Tapi dia berupaya untuk menahan marahnya. Terlihat dari wajahnya kesedihan yang sangat barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa setiap kita punya problem rumah tangga. Kurang ini, kurang itu, kurang perhatian terhadap, ya garam jadi masalah. Kurang ini, sang lelaki tidak pernah mungkin ngelihat ke dapur. Kurang bumbu jadi masalah. Kan begitu, itu kan problem di dalam rumah tangga. Tapi kalau main status, semua orang bisa membaca. Ya, barakallahu menyinggung suaminya atau sebaliknya sang suami menyinggung istrinya lewat status, main status barakallahu fikum. Subhanallah, mari kita belajar. Kita tidak punya tujuan kecuali al-haq. Kita tidak punya kemauan kecuali al-haq. Baik dengan ilmu kita atau dengan praktik kita. Sehingga kapanpun kita salah, keliru, kita barakallahu fikum melakukan amalan yang salah, ya kita kembali kepada yang hak rahimani wa rahimakumullah. Hakim tidak boleh memutuskan baik dalam urusan dunia atau agama dalam kondisi marah. Karena marah akan mempengaruhi pikiran. Akan mempengaruhi keputusan-keputusan barakallahu fikum. Sehingga tidak lagi nampak di depannya itu al-haq. Sampai terusakkan kemauan kepada al-haq. Kenapa? Karena marah rahimani wa rahimakumullah. Atsani yang kedua, yadullu ala annahu yambagi ayyajtahida fil akhf bil asbab allati tusriful ghadaba aw tukhaffifu. Hadis ini juga menunjukkan atas seharusnya sang hakim bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sebab-sebab yang akan memalingkannya, melenyapkan, membantunya hilang dari sifat marah atau meringankan marah itu sendiri. Meringankan barakallahu fikum marah itu. Mencari sebab-sebab yang akan menghilangkan, melenyapkan marah dan atau yang meringankan marah itu. Gimana caranya? Beliau mengatakan minatakhalluki bil hilmi was-sabri. Sebab-sebab untuk menghilangkan marah atau meringankan sifat marah itu bil hilmi. Hilm artinya punya kecerdasan. Ya, istrinya berpikir satu langkah, dia dua langkah. Ya, berpikir untuk sekarang, dia berpikir untuk yang akan datang. Al-hilm. Punya barakallahu fikum kepiawaian, kecerdikan. Ya, dibarengi dengan kesabaran tentunya. Akan disebutkan. Bil-hilm barakallahu fikum. Was-sabri berakhlak, berperilaku dengan perilaku kesabaran. Semuanya perlu dilatih barakallahu fikum. Ya. Apalagi kalau kita ini orang timuran, misalkan ya panas hawanya itu luar biasa. Sehingga ya menambah pembentukan kepribadian barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, perlu berlatih. Melatih diri untuk ke arah demikian. Ini memang berat. Tapi kalau terus menerus latihan, insyaAllah, akan ada jalan. Akan ada keringanan barakallahu fikum. Sampean kalau sekarang mau angkat, taruhlah 10 kilo, ya kan berat sekali. Ya 20 kilo. Tapi kalau mulai dari 1 kilo, naik 2 kilo, kemudian ke 5 kilo, 10 kilo insya Allah ringan. Nah, dengan adanya latihan-latihan di dalam hidup barakallahu fikum, itu akan bisa ya mewarnai kepribadian seseorang. Walaupun ya suatu ketika, suatu saat kalau ada pancingan, terkadang meledak. Itulah insan. Itulah manusia. Dengan tabiat yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tabiat ini berada pada insan yang penuh kekurangan. Sehingga semuanya, kalaupun sampai kepada puncak, nanti turun lagi. Ya. Sampai kepada tebal, nanti menipis lagi. Kan begitu. Kesabaran sangat erat hubungannya dengan iman. Ini sangat erat hubungannya dengan iman. Semuanya hubungannya dengan keimanan. Maka di saat keimanan kita kuat, ahibbati fillah, insyaAllah, kita bisa. Nah, untuk menjaga dan menambah keimanan, ini dia. Dengan hadir di majlis ilmu, belajar ilmu agama, semangat barakallahu fikum untuknya. Untuk menguatkan selalu iman. Berteman dengan teman kita yang baik, yang barakallahu fikum tidak mengajak kita kepada kejelekan, tidak mengajak kita kepada kemaksiatan, dia mengingatkan kita, dia juga diingatkan oleh kita. Ini barakallahu fikum semuanya untuk menjaga keimanan. Karena semuanya terkait dengan ini. Maka di saat iman kita kurang mungkin, karena kita jarang duduk di majlis ilmu, di saat punya kesempatan, punya peluang, ya lebih baik di rumah, buka HP, buka ini, melanglang buana, kesana kemari, kan semuanya akan menurun. Ya, menurun drastis. Tentu penurunan iman itu akan mempengaruhi banyak hal. Problem-problem di rumahnya tidak bisa terselesaikan. Saling tuding-menuding, saling tuduh-menuduh, saling jatuh-menjatuhkan, saling mencari aib. Nas'alullah salamatal afiyah. Jadi rahimani wa rahimakumullah, semuanya ini perlu kita latih. Barakallahu fikum. Lah kita berharap dengan adanya anak-anak kita ahlus sunnati wal jamaah, perilaku yang berbeda-beda untuk bisa melatih kesabaran kita. Barakallahu fikum. Untuk melatih rahimani wa rahimahullah, kesabaran yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita berpikir yang baik buat mereka, mengarahkan kepada yang baik. Walaupun mungkin di rumah kita sendiri, anak-anak kita butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, kita telah mendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an ucapan Muawiyah illam akhta, seseorang tidak akan menjadi hakim memiliki jiwa yang arif dan bijak illa ma'a bitajrubah. Illa ma'a at-tajrubah, kecuali harus melalui pengalaman, pengalaman, pengalaman demi pengalaman. Barakallahu. Sehingga jangan sampai kita rahimani wa rahimakumullah menganggap bahwa perjalanan hidup, benturan demi benturan dalam setiap persoalan hidup, kita buang begitu saja. Kita tidak jadikan bahwa ini akan menjadi guru di belakang hari. Rahimani wa rahimakumullah. Kita jadikan bahwa ini, pengalaman kita ini adalah guru yang mahal, yang berat dan sulit. Barakallahu fikum untuk kita jumpai. Apalagi di saat kita berbicara menangani urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, banyak pengalaman yang kita jumpai di tengah jalan. Jadikan itu sebagai guru kita. Barakallahu fikum untuk melangkah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadikan semua rintangan di dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala sebagai guru kita yang berharga. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, berperilaku al-hilm was-sabar harus dilatih. Latihan dulu menghadapi istri, kan begitu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, betapa ya, yang telah kita sebutkan, betapa hirs setan itu untuk merusak hubungan antara suami dan istri. Hirs sekali. Nah, coba kita mulai latihan dari ini. Setelah kemudian hidup berduaan, Allah takdirkan punya anak, tambah latihan. Terus demikian. Latihan. Ya, kalau misalkan Allah takdirkan menambah istri, berarti kan nambah latihan lagi. Terus barakallahu fikum. InsyaAllah kalau sekiranya kita jadikan bahwa ini adalah lapangan untuk mendidik diri, melatih diri kita sendiri, insyaallah kita akan sampai ya pada apa namanya, memiliki jiwa yang sabar. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, di samping al-hilm was-sabr wa tautinin nafas ala ma yusibuhu, yaitu memfokuskan jiwa terhadap apa yang akan mengarah kepada kebenaran. Ya, tepat langkah keputusan dia. Barakallahu fikum. Wa ma yasma'uhu minal khusuf. Apa yang dia dengar, apa yang dia dengar, barakallahu fikum, dari al-khusum, yaitu permusuhan tersebut. Dia benar-benar memperhatikan dirinya, berupaya untuk kemudian tautin, mengembalikan untuk mendengar, menyimak, kemudian memutuskan. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa inna hadha aunun kabirun ala daf'il ghadabi. Semuanya ini akan menjadi pembantu yang besar untuk menolak sifat marah. Ya, sekali lagi kita telah belajar dari sifat marah masing-masing kita. Dan kita tahu bahwa akibat dari sifat marah itu sudah kita rasakan semuanya. Bila kita lampiaskan, tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan masalah. Barakallahu fikum. Taruhlah misalkan istri wah cemburunya nemen. Misalkan cemburu nemen. Kalau sampean menghadapi cemburu yang itu merupakan ya tanda kesempurnaan pada sang istri, kan cemburu loh ya. Cemburu itu adalah barakallahu fikum sifat yang sempurna pada diri seorang. Tidak sanggup untuk menghadapi cemburu rahimani wa rahimakumullah. Ya, berubah sedikit, marah. Ini tersinggung, misalkan. Berarti kan kita butuh latihan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nanti ketika cemburu kita lawan dengan marah, ketersinggungan, tidak akan menyelesaikan persoalan dan permasalahan. Terus akan berkecamuk. Nah, dari sini kita belajar barakallahu fikum. Ternyata marah itu harus berupaya untuk dilawan. Untuk dibuang. Atau takhfifihi. Atau meringankannya barakallahu fikum. Ya. Ini yang kedua. Bahwa kita harus berupaya untuk mencari sebab-sebab yang akan bisa menghilangkan sifat marah itu. Atau meringankan sifat marah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-thalith yang ketiga. Yukhadu min hadha ta'lil. Anna kulla ma mana'al insana min ma'rifatil haq. Au qasdihi fa hukmuhu hukmul ghadab. Diambil dari alasan ini, setiap perkara yang akan mencegah seseorang untuk mengerti kebenaran atau sampai kepada kebenaran, maka hukumnya hukmul ghadab. Wadhalik, yang demikian itu, kalham syadi, gelisah yang sangat. Ya, seorang hakim, pemutus, atau seorang yang menyelesaikan persoalan, seorang ustadz ingin menyelesaikan persoalan dalam kondisi ham, sedih atau gelisah yang sangat, sehingga kan tidak bisa mencerna persoalan yang diperselisihkan. Ya, masuk di dalam hukum al-ghadab. Wal-ju' wal-atas. Dalam kondisi lapar sekaligus datang orang, dua orang berperkara. Ya, jangan putus. Dalam kondisi lapar, ya makan dulu. Wal-atas dalam kondisi kehausan, barakallahu fikum. Wa kaunuhu haqinan, atau mungkin sedang dirawat, diimpus. Ya. Au haqiban, atau dia sedang menahan. Apakah menahan sebuah hajat, qadha hajat, dan seterusnya. Atau nahwiya, atau yang semisal seperti itu. Mimma yushgilul fikra mithal au akthar minal ghadab. Yang akan menyibukkan pikiran serupa dengan marah atau lebih dari marah. Mengganggu, menyibukkan pikiran, barakallahu fikum. Ini menyelesaikan persoalan dan urusan di dalam hidup. Ar-rabi yang keempat. Anna nahya anil hukmi fi halil ghadabi wa nahwihi maksudun li ghairihi. Yang keempat adalah larangan menghukumi ketika marah atau sebangsa dengan marah yang mengganggu pikiran, tadi sudah disebutkan, ya kondisi lapar, ya kemudian gelisah yang sangat, yang semisalnya maksudun li gairihi, ada tujuan yang akan diperoleh, wahwa annahu yambagi lil hakim alla yahkuma hatta yuhita ilman bil hukm syar'iyyil kulli. Satu, sepatutnya bagi seorang hakim yang akan menghukumi, tidak dia menghukumi sampai dia melingkupi, mencakupi ilmu tentang hukum-hukum syariat secara kulli, secara ya menyeluruh, barakallahu fikum. Ini satu, dia mengerti tentang hukum syariat. Kedua, wabil qadiyatil juz'iyah min jami'i atrafiha, persoalan yang dipermasalahkan, perkara min atrafiha, dari semua sisi. Ya, ada dua orang, al-um dan al-ab, datang ke rumah sampeyan misalkan mengadukan persoalan. Ya, ya tentu dicerna, diperhatikan, didalami hukum syariatnya bagaimana, pertama. Yang kedua, terkait dengan persoalan apa toh inti persoalannya, permasalahannya apa, dikaji, disimak dari kedua. Tapi kalau misalkan satu persatu ini ngeluh, itu ngeluh, misalkan ke rumah sampean, sampean akan bingung nanti. Sang suami menjatuhkan istrinya, ya, dengan ini tuduhan-tuduhan atau mungkin hal-hal. Sang istri juga demikian, barakallahu fikum, tidak akan menyelesaikan. Panggil dua-duanya, karena kedua-duanya berperkara, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, yang dia tidak boleh meletakkan sebuah vonisan sampai dia benar-benar wa yuhsinu kaifa yutabbiquha alal hukmi syar'i. Persoalan yang dikaji dari dua yang berselisih ini, dia tepat, dia baik, dia bagus, bagaimana merealisasikannya, bagaimana menerapkannya kepada hukum syariah. Subhanallah, ini hakim. Fa innal hakima muhtajun ila hadhil umuri thalatha, seorang hakim membutuhkan kepada tiga perkara ini, barakallahu fikum. Satu, al-ilm bituruki syar'iyyah, berilmu tentang hukum syariat. Allati wada'aha syari'u li faslil khusumat wal hukum bainan nas, yang diletakkan oleh pembuat syariat untuk menyelesaikan persoalan dan meletakkan hukuman di antara manusia, berilmu tentang hukum syariat. Yang kedua, ayyafhama ma bainal khosmaina minal khusumah, dia memahami antara dua orang, minal khusumah, yang dari perkara yang diperselisihkan, wa yatasawwaruha tasawwuran tammah, dia punya gambaran-gambaran yang sempurna persoalan tersebut. Wa yada'u kullu wahidin minhuma yudli bi hujjati, dia biarkan setiap orang mengeluarkan hujahnya masing-masing. Wa yashrah qadiyatahu syarhan tamma, lalu setelah itu dia mensyarah, menjelaskan persoalan yang sedang dihadapinya dengan penjelasan yang sempurna. Thumma idza tahaqqaqa dzalika wa ahata bihi ilman ihtaja ila al-amri tsalits, wa huwa, apabila bisa terlaksana dengan baik hal itu, dia sudah pegangi ilmunya, maka dia butuh kepada yang persoalan yang ketiga, wa huwa, yaitu terakhir, sifatu tatbiqiha wa idkhaliha fil ahkamis syar'iyyah, bagaimana sekarang persoalan yang diperselisihkan itu bisa diterapkan dan dimasukkan kepada hukum-hukum syariat? Bagaimana dia bisa memasukkannya? Famata wuffiqa li hadhihi al-umuri tsalatsah. Kapan saja dia mendapatkan taufik sekali lagi dari Allah. Kapan saja dia diberikan taufik terhadap tiga perkara ini. Satu, dia mengerti ilmu syariat. Kedua, dia mengerti persoalan yang diperselisihkan. Dia memahami. Yang ketiga, yaitu benar di dalam menerapkannya dengan hukum syariat. Wuffiqa famata wuffiqa li hadhihi al-umuri tsalatsah. Kapan saja dia diberikan taufik kepada tiga perkara ini, wa qasdil adl, dan dia punya tujuan atau diberikan taufik untuk kepada keadilan, wuffiqa lahu wa hudiya ilaihi. Dia akan diberikan taufik kepadanya, diberikan petunjuk kepadanya. Wa matafatahu wahidun minha, kapan saja salah satu darinya, berarti tiga hal, ilmu syariatnya dia tidak ilmui secara menyeluruh, juga persoalannya ia masih ngambang di depannya, misalkan belum jelas, misalkan barakallahu fikum, salah satu hasalal ghalatu, akan terwujud kesalahan, wakhtallal hukmu, akan keliru pula di dalam memutuskan. Wallahu a'lam, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ini persoalan terkait dengan sifat marah. Sudah kita sebutkan rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam berdoa dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u ya bi du'a as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Saya meminta kepada engkau wahai Rabb untuk selalu berucap benar, berperilaku benar ketika marah dan ketika ridha. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, ini adalah aziz jiddan, sesuatu yang sangat sulit untuk bisa diterapkan. Kenapa? Seseorang tidak mengucapkan kecuali al-haq ketika marah dan ridha. Ketika seseorang itu marah, maka dia tidak terkontrol apa yang dia ucapkan, kata beliau barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, Rahim Ja'far bin Muhammad rahimahullah, bahwa al-ghadabu miftahus syarr. Marah itu merupakan kunci kejelekan. Miftahus syarr barakallahu fikum. Ditanyakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, diminta kepada beliau, ajmi' lana husnal khuluqi fi kalimatin. Coba beritahukan kepada kami, ya, kebagusan akhlak itu dengan kalimat singkat. Apa kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah? Tarkul ghadabi, meninggalkan marah. Barakallahu fikum. Demikian juga yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq bin Rahawai rahimahumallah, mengatakan bahwa husnul khuluqi bitarkil ghadabi, kebagusan akhlak itu dengan meninggalkan barakallahu fikum, yakni marah. Maimun bin Mihran rahimahullah menceritakan dikatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, berikan kepadaku wasiat. Kata Salman, la taghdab, jangan anda marah. Orang tersebut mengatakan, amartani, anda memerintahkan saya terhadap meninggalkan marah, yang apabila dia telah menguasai saya, saya la amliku, saya tidak sanggup. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, idza ghadibta, apabila anda marah, amlik lisanak wa yadak. Bila anda marah, kuasai, jaga lisanmu dan jaga tanganmu. Jaga lisanmu dan jaga tanganmu, kata beliau barakallahu fikum. Imam Ibnu Rajab Hambali menjelaskan bahwa inilah wasiat Nabi alaihi salatu wassalam ketika seseorang marah, untuk duduk, berbaring, kemudian diam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, begitu besar terkait dengan persoalan marah. Tentu semuanya kita harus melatih barakallahu fikum pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah disebutkan langkah-langkah dan upaya untuk melatih diri, yaitu melatih diri untuk memiliki jiwa al-hilm dan as-sabar. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوان أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته